Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini, hari Rabu 17 Juni 2020 bertepatan dengan 24 Syawal 1441 Hijriah, maka kita lanjutkan kajian dalam pembahasan nasihat untuk para penuntut ilmu, yang mana pada kesempatan bulan ini adalah bulan masuk kepada era new normal, dan kebanyakan para thullabul ilm akan kembali menuntut ilmu di pondok-pondok mereka atau di pondok-pondok yang baru. Maka di sini kami menasihati para thullabul ilm dari beberapa perkara. Dan sekarang kita masuk kepada nasihat yang ketujuh. Maka ketahuilah ya ibadallah, wahai saudara-saudaraku, bahwa seorang penuntut ilmu, jika dia ingin mendapatkan ilmu dan hidayah, ilmu syar'i dari Allah Jalla wa'ala dengan mudah dan diberkahi, maka bagi dia agar melaksanakan tazkiyatun nafs, agar melaksanakan tazkiyatun nafs, mensucikan hati-hatinya sebelum menuntut ilmu. An yutahhira qalbahu min kulli ghish wa danas wa ghil wa hasad wa su'aqidah wal khuluq. Maka dia harus mensucikan hatinya mulai dari ikhlasnya, niat untuk Allah, bukan untuk dunia. Dan dari segala penyakit-penyakit hati, seperti hasad, iri, dengki, kibir, sombong. Dan juga memperbaiki dan mensucikan dari akidahnya, yang tadinya mempunyai akidah yang salah, maka dibenarkan. Dan mempunyai akidah dari akidah-akidah yang menyimpang manhaj ahli sunnah wal jamaah, maka diluruskan. Dan juga an yutahhira qalbahu min akhlaqis su, dari akhlak-akhlak yang buruk. Maka jika seseorang hendak menuntut ilmu, wal yuslihu bidzalika bitazkiyatin nufus liqabulul ilm wa hifdzihi, maka jika telah disucikan hatinya dengan melaksanakan tazkiyatun nafs, maka diharapkan dia itu akan menerima ilmu dan juga akan dimudahkan untuk mendapatkan hafalan-hafalan di dalam hatinya. Maka dikiaskan oleh para ulama, permasalahan tazkiyatun nafas di dalam hati sebelum menuntut ilmu seperti kama la tasluhu shalah allati hiya ibadah al jawarih adh-dhahirah illa bi taharati dhahir illa bi taharati adh-dhahir min al hadats wal khabath. Maka seperti permasalahan sholat, kalau tadi tazkiyatun nafas adalah di dalam batin, seseorang hendak menuntut ilmu maka dia mensucikan penyakit-penyakit hatinya. Yang tadinya mempunyai pacar, disibukkan hatinya kepada perkara-perkara yang haram, rindu yang terbelenggu, yang merupakan keharaman dan membuat galau, maka dihilangkan. Dan yang tadinya mempunyai sifat yang buruk seperti kibir, sombong. Dan begitu pun mempunyai sifat yang buruk dari hasad, iri dan dengki, maka dihilangkan sebelum datang untuk menuntut ilmu. Dan bahkan yang ada keburukan, kelainan seperti pedofilia, mencintai anak-anak kecil yang amrad, maka di sini agar dia memperbaiki dirinya, tidak datang ke pondok pesantren dan dia mempunyai penyakit pedofilia, sehingga kelak dia duduk dengan santri-santri yang lebih muda, yang amrad, yang belum tumbuh kumis dan jenggot dan putih, maka kelak akan rusak hatinya karena tidak melaksanakan tazkiyatun nafs, maka dia akan mencintai dari teman-temannya ia dan billah. Maka ya ibadallah, tazkiyatun nafs adalah perkara yang sangat urgen agar seseorang hatinya itu bisa menerima ilmu. Maka dikiaskan oleh para sahabat, para ulama, seperti salat yang ibadah zahir, yang mana dia itu harus disucikan dengan taharah dari najis dan dari al-khabath. Maka begitu pun hati, harus disucikan hati agar menerima ilmu dan hafalan dan hidayah dari Allah dengan tazkiyatun nafs. Maka pendalilannya banyak sekali, diantaranya seperti hadis yang datang dari Abi Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, la tuqbalu salatu man ahdatha hatta yatawaddaa. Faqala rajulun min Hadramaut, mal hadatu ya Abu Hurairah? Qala husa au durab. Maka dikatakan oleh Nabi, tidak akan pernah diterima salat seseorang jika dia dalam keadaan berhadas, kecuali dia telah melaksanakan wudu, baru diterima salatnya. Maka dikatakan oleh seseorang dari Hadramaut, dari Yaman, apa itu hadas wahai, wahai Abu Hurairah, perawi hadis ini? Dikatakan husa'un wa durab. Maka dia adalah keluar gas yang tidak berbunyi. Dinamakan husa. The sound of silence. Ataupun durab, dengan suara yang keras. Maka ini semuanya disucikan terlebih dahulu agar diterima sholatnya. Maka demikian pula, la yasihul ilm alladhi huwa ibadah al-qalb illa bituhu illa bitaharatihi. Maka tidak bisa seseorang di saat menuntut ilmu dengan mudah mendapatkan ilmu hafalan dan hidayah kecuali dengan mensucikan hati-hati mereka dari sifat-sifat yang buruk, dari akhlak-akhlak yang buruk, an khubthi as-sifah wa musawil akhlak wa radiha. Maka jika hati telah bersih dengan tazkiyatin nufus, maka akan dijadikan oleh Allah hatinya itu bagaikan tanah yang subur dan siap untuk ditandur dan siap untuk diberikan bibit-bibit ilmu hidayah, sehingga hati ini mendapatkan hidayah dan kelak al-jawarih wal-arkan dari badan-badan akan mengamalkan amal-amal yang soleh, dan hati pun akan memberikan pemikiran i'tiqad dan manhaj yang soleh pula. Maka oleh sebab itu disebutkan di dalam hadis, yang mana hadis ini hadis yang muttafaqun alaih, dari Nu'man, An-Nu'man ibn Bashir, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalb. Maka pada anggota badan ini ada sesuatu yang paling urgen, core of the core, Yang mana jika dia baik, maka akan baik seluruh anggota badan. Akidahnya, pemikirannya akan baik. Dan al-jawarih wal-arkan, badan-badannya akan mengamalkan perbuatan-perbuatan yang baik. Namun jika buruk, core of the core ini, maka dia akan menjadi buruk akidahnya, buruk pemikirannya, dan bahkan buruk dari al-jawarih wal-arkan. Tidaklah dia melaksanakan perkara-perkara kecuali kesyirikan, kekufuran, kebidahan. Maka apa dia? Ala wahiyal qalb. Maka tidaklah dia itu kecuali hati. Maka hati ini ya ibadallah, jika ingin menjadi tempat yang baik, bisa menerima ilmu dan hidayah dan akidah-akidah yang sahihah, maka dia itu harus dibersihkan dengan tazkiyatun nafs. Maka adapun pendalilan tentang tazkiyatun nafs, penyebab dari kesuksesan hati untuk menerima ilmu dan hidayah, banyak di dalam ayat Al-Quran. Di antaranya seperti Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Poin pendalilannya, wattaqullah, maka laksanakanlah tazkiyatun nafs dengan bertakwa kepada Allah, meninggalkan akhlak-akhlak yang buruk, meninggalkan sifat mencuri sebelum datang ke pondok. Kalau tangannya sudah gatal karena addiction, kecanduan untuk mencuri, maka mempunyai di dalam hatinya kleptomania, kecintaan untuk mencuri meskipun perkara yang sedikit, perkara yang kecil, yang hanya 10.000, 20.000, namun tangan ini gatal kalau tidak mencuri. Maka orang-orang yang kleptomania, agar bertaubat terlebih dahulu, tidak kemudian dia menuntut ilmu dan akan memberikan masadah kepada dirinya dan kepada orang lain di pondok. Maka betapa banyak nanti murid-murid yang kehilangan hanya sekedar pena, hanya sekedar tipex, hanya sekedar makanan yang hanya 2.000, 3.000, hilang begitu saja kemana. Akhirnya membuat santri-santriwati kelabakan, tidak bisa konsentrasi dalam belajar. Akhirnya semua orang mengunci loker-loker mereka, dan bahkan mengunci kamar-kamar mereka. Maka merugikan untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain. Dan Nabi mengatakan di dalam hadis yang masyhur, la dararo wala dirar, la dararo wala dirar. Maka janganlah kamu memadaratkan kepada orang lain dan kepada diri sendiri. Maka begitupun yang mempunyai penyakit cinta kepada perempuan-perempuan yang diharamkan seperti pacaran, maka dia akan datang ke ma'had di mana dia mendengar pelajaran-pelajaran dari gurunya, maka semua orang akan konsentrasi mendengar qala Allah dan qala Rasul dari gurunya, maka dia akan musafir. Dia akan duduk jasadnya di masjid seakan-akan mendengar dari syekhnya, dari gurunya, dari ustadznya, namun ternyata pikirannya melayang. Sehingga badannya di masjid, tetapi akalnya musafir. Dan kemudian, di saat ditanya dia akan gelagapan. Karena no signal. Sinyalnya tidak ada. Ada mutaktiyah. Tidak ada sinyal padanya. Tidak telkomsel, tidak eksis. Karena akalnya melayang. Kemana? Kepada perempuan yang didambakan dan diidam-idamkan dan dirindukan sehingga hatinya menjadi galau. Maka harus tazkiyatun nufus sebelum datang kepada pondok pesantren. Maka dihilangkan perkara-perkara yang muharram tersebut agar dia konsentrasi kepada pelajarannya. Dan begitupun lebih parah dari itu mereka yang mempunyai penyakit pedofilia, mencintai amrod, anak-anak kecil. Maka awas, jangan sekali-kali datang dengan penyakit ini. Kecuali sudah terobati. Karena nanti akan berbahaya. akan duduk bersama thulabul ilm yang lain, ada murid-murid yang kecil, bahkan dia ingin membantu mengajar anak-anak yang kecil, yang akhirnya mereka datang ke sini membuat keonaran dan keaiban dan bahkan perbuatan yang busuk seperti perbuatan kaum Lut. Maka bagi mereka yang mempunyai penyakit pedofilia, kleptomania, dan mempunyai penyakit galau karena kerinduan kepada perempuan yang belum menjadi istrinya, maka perkara-perkara di sini harus dihilangkan. Dan mereka juga yang disibukkan waktu-waktu mereka dengan perkara-perkara yang melalaikan, agar juga difokuskan hanya untuk menuntut ilmu. Karena Allah berfirman tadi, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Maka dengan kalian bertakwa kepada Allah, maka kalian akan diberikan ilmu. Adapun di dalam ayat ini, wattaqullah wa yu'allimukumullah, telah disalahfahamkan oleh kelompok as-sufiyah di dalam dakwah mereka dan di dalam tarbiyah mereka kepada murid-murid mereka, yang mana mereka mentafsirkan ayat ini tidak seperti pemahaman ahli sunnah. Mereka mengatakan wattaqullah wa yu'allimukumullah, katanya dengan melaksanakan al-khulwah wa taqwa maka kalian akan mendapatkan ilmu. Apa maknanya? Makna al-khulwah adalah menjauhi manusia, yakni zuhud, tidak bergabung dengan manusia, menyendiri, menyepi. Maka ini yang ditafsirkan oleh mereka dengan takwa, maka wa yu'allimukumullah, maka Allah akan memberikan ilmu dengan kalian menjauhi dunia, berzuhud dan tidak bergabung dengan dunia. Maka ini ajaran as-sufiyah. Dan mereka tidak malu-malu, kelompok as-sufiyah begitu pun kelompok as-syiah, ar-rafidah, mereka pun ajarannya sama. Mengkultuskan imam-imam mereka, dan mereka mengambil ilmu dengan cara berkesendirian tadi. Maka mereka sibuk dengan zikir, dan mereka sibuk dengan menjauhi manusia dan dunia, dan mereka mempunyai syubhat. Dari syubhatnya tidak tanggung-tanggung mereka katanya mengambil dari ucapan Ali radhiyallahu anhu, dari Nabi marfu, dari ucapan Nabi di mana disebutkan man zahada fi dunya allamahullahu ta'ala bila ta'allum, barang siapa yang zuhud meninggalkan dunia, meninggalkan manusia, maka allamahullahu ta'ala bila ta'allum, akan diberikan ilmu oleh Allah tanpa dia harus duduk talaki dengan gurunya belajar. Wahadahullahu bila hidayah, dan Allah akan memberikan dia hidayah tanpa hidayah yang diambil seperti manusia menuntut ilmu di majlis. Waja'alahu basiron wa kasyafa anhul amma, maka Allah akan membukakan hatinya basirah ilmu, dan akan dijadikan hatinya itu bangun dari ketidurannya, dan akan dibukakan dari kebutaan hatinya. Maka hadis ini dijadikan oleh mereka para kelompok as-sufiyah dan kelompok as-syiah bahwa mengikuti tariqah-tariqah syekh-syekh mereka dalam menuntut ilmu, akhirnya mereka menyendiri dan menyepi. Dan ini yang dilakukan oleh kelompok as-sufiyah, yang mana mereka membagi ilmu itu terbagi menjadi dua. Kata mereka, ilmu zahir seperti kita sekarang duduk di masjid mengajarkan Al-Quran dan sunnah, menghafal hadis sahih Al-Bukhari, menghafal Al-Quran tasmi dan sebagainya. Kata mereka, ini ilmu yang zahir, yang tingkatannya rendah. Adapun kita meriwayatkan ilmu launi, ilmu yang yakin. Dibagi ilmu itu menjadi ilmu yakin. Dan ini adalah ilmunya para awliya. Dan mereka beristidlal subhatnya dengan ucapan Allah, Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Maka ibadahlah kamu kepada Allah sampai datang yakin. Ditafsirkan oleh mereka yakin. Kalau ahlu sunnah mentafsirkan kematian, mereka mentafsirkannya dengan ilmu yakin. Apa itu ilmu yakin? Ilmu yang diambil bukan dengan talaki-talaki duduk di masjid, di halaqati dzikir, bukan. Tetapi haddatsani qalbi an rabbi. Meriwayatkan hatiku dari Rabbku, dari Allah, kata mereka. Maka mereka beristidlal dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ali tadi dari Nabi Muhammad, katanya man zahada fi dunya alamahullahu ta'ala bila ta'allum wa hadahullahu bila hidayah wa ja'alahu basiran wa kasyafa anhu al-ama. Maka hadis ini hadis yang dhaifun jiddan, diriwayatkan oleh Abu Nu'aim di dalam kitabnya Al-Hilyah dari jalan Ali ibn Hafs al-Absi. Hadatsana Nasir ibn Hamzah an abihi an Ja'far ibn Muhammad an Muhammad ibn Ali ibn Husain an Husain ibn Ali an Ali ibn Abi Talib. Kemudian katanya kepada Nabi, maka sanadnya sanad yang musalsal dengan Ahlil Bait. Namun Ali ibn Hafs tidak diketahui oleh para ulama ahlil hadis dan Nasir ibn Hamzah. Maka Syekh Al-Albani di dalam kitabnya Silsilah Ad-Dha'ifah telah menyebutkan hadis ini, wa hadza isnadun muzlim, maka sanadnya gelap. Tidak ada yang mengetahui siapa rawi-rawi tersebut, dan Syekh mengatakan hadis ini maudhu, hadis yang dipalsukan karena menyelisih dari syariat Islam. Maka yang benar dari ayat ini maknanya wattaqullah wa yu'allimukumullah adalah laksanakan tazkiyatun nafs dengan bertakwa kepada Allah dan menjauhi kebiasaan-kebiasaan yang buruk di rumah-rumah kalian sebelum kalian berangkat untuk menuntut ilmu. Maka wattaqullah wa yu'allimukumullah, maka Allah akan memudahkan kalian untuk menuntut ilmu. Ini makna yang sahih. Adapun makna kata mereka orang-orang as-sufiyah, makna wattaqullah wa yu'allimukumullah adalah dengan berzuhud dari dunia dan menjauhi manusia, maka Allah akan memberikan ilmu tanpa harus belajar, langsung dapat wahyu seperti itu. Iya dan billah min hadzal kalam. Adapun pendalilan yang kedua, kalau tadi pendalilan yang pertama di dalam surat Al-Baqarah wattaqullah wa yu'allimukumullah, maka bertakwalah kepada Allah dengan tazkiyatun nufus, Allah akan mengajari kamu ilmu. Dan di ayat yang kedua di dalam surat Al-Anfal, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqana, Allah akan menjadikan kamu furqan. Apa makna furqan? Disebutkan oleh Imam At-Tabari di dalam tafsirnya, Al-Furqan fi kalamil Arab masdarun min qawlihim faraqtu baina syai wa syai afruqu bainahuma farqan wa furqanan. Maka furqan adalah masdar yang dipergunakan oleh Arab untuk membedakan dari perkara yang satu kepada perkara yang lain. Seperti mereka mengatakan afruqu bainahuma farqan wa furqanan, maka aku membedakan antara kedua yang berbeda, maka ini dinamakan dengan furqan. Dan apa yang diinginkan dengan furqan di sini telah ditafsirkan oleh para ulama seakan-akan lafadznya berbeda namun intinya sama. Maka telah datang dari Urwah ibn Zubair, seorang tabi'i yang banyak periwayatannya dari Aisyah, di mana dia mengatakan ucapan Allah Jalla wa'ala, yaj'al lakum furqana ay faslan bainal haqq wal batil yudhirullahu bihi haqqakum wa yudhi'u bihi batila man khalafakum. Bahwa makna dari ucapan Allah Jalla wa'ala yaj'al lakum furqana, di mana wahai orang-orang yang beriman, in tattaqullah, jika kalian bertakwa kepada Allah, yaj'alakum furqana, Allah akan menjadikan kepada kalian furqan. Maka makna dari ayat ini dikatakan oleh Abdullah ibn Zubair ataupun Urwah ibn Zubair, yaj'alakum furqanan adalah faslan bainal haq wal batil. Maka Allah akan memberikan hidayah sehingga mengetahui mana yang hak dari kesyirikan, kekufuran, kebidahan, dengan perkara yang hak dari tauhid, juga dari jelas antara ot sangat ini adalah atas yang dari Muhammad yang hadasana Muhammad Muhammad Ishaq hadasan Muhammad bin Bakar an Wahib bin Zubair atau sana semua pun Muhammad adalah Zubair, dia disebutkan oleh Abu Had. Begitu pun Muhammad bin Sini khas hadis dan tulis, namun di sini mengatakan kepada bukunya adanya Muhammad bin pada sisi kita kesulitan yang meriwayatkan ucapan Allah ya ja'alakum furqana, maknanya adalah Allah memisahkan antara kebatilan dengan hak katakan istiqamah dan kebidahan. Dan begitu pula datang dari tafsir dari sahabat dari Ibn yang pun hasil sama. Gimana di dalam ayat ini mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih adalah mas. Maka maknanya adalah tolong. Dan ini semakna cara Tuhan Zubair maknanya Allah akan al-haq dan bahwa karena tidak bisa menjadi sebuah ini ton kata perkenalan Imam Tabari sebenarnya khusus ada seminjat tambahan istri Amar Abiro Anwa Abbas. Maka zahirnya sanad semua rijal nasikor kecuali Bisr ibnu Ammarah Al-Qarani Al-Kufi, maka disebutkan oleh Abu Hatim Lais Bilqawi, tidak kuat periwayatannya. Maka sanad ini dari ibnu Abbas dari jalan Bisr ibnu Ammarah, namun telah datang riwayat yang lain dari jalan Abu Soleh hadatsana Muawiyah ibnu Soleh an Ali ibni Adha anif yang lafaznya sama dan yang ingin dimaksudkan adalah makhraj. Maka maknanya pun wal makhraj, maka Allah akan memenangkan dari subuhannya dan Allah akan memberi jalan keluar untuk memahami ayat-ayat benar, maka ini maknanya sama dengan Al-Qur'an dan juga Al-Qur'an. Allah semua maka kata ketua baik dikenakan Abu Saleh Jakti Baif di Nabi Talha Asyikot Nabi Tadjana dari Ibnu Abbas Hasan Dusana dari Ibnu Abbas kepada derajat yang Hasan maka asal Ibnu Abbas Hasan dikiri dengan Tuan Zain yang Asari pengkan tanda ya ayyuhalladzina amanu in taqullaha yaj'al lakum furqana maka wahai orang-orang yang beriman jika kalian bertakwa kepada Allah Allah akan menjadikan furqan kemenangan kejayaan jalan keluar di mana Allah menjadikan di hatinya itu yang mengetahui ini hak ini batil dan bisa membantah syubhat dari kelompok ahlul bidah. Maka ini pendalilan dari ayat yang kedua di dalam surat Al-Anfal. Dan adapun pendalilan yang lain di mana Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflain min rahmatih wa yaj'al lakum nura tamshuna bihi di dalam surat Al-Hadid. Maka poin pendalilannya, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Dengan tazkiyatun nafs. Wa aminu bi rasulihi. Dan beriman kepada Rasulnya. Rasul Allah. Maka Allah akan memberikan perkara yang agung diantaranya. Wa yaj'alakum nuran tamsuna bihi. Maka akan diberikan oleh Allah di hati-hati kalian cahaya. Yang kalian akan berjalan dengannya ihdina as-sirat al-mustaqim. Untuk mendapatkan hidayah kepada jalan yang mustaqim. Maka makna dari ayat ini. Wa yaj'alakum nuran tamsuna bihi. Yakni huda. Yatabassar bihi minal ama wal jahalah. Maknanya di sini adalah. Wa yaj'alakum nuran tamsuna bihi. Di mana Allah akan memberikan hidayah yatabassaru bihi minal ama wal jahalah di mana hidayah itu akan dijadikan oleh orang ini untuk mendapatkan hidayah mengetahui mana yang hak dari yang batil dan telah datang tafsir dari Ibnu Abbas dikeluarkan oleh Imam At-Tabari berkata Ibnu Abbas wa yaj'al lakum nuran tamsuna bihi berkata Ibnu Abbas al-furqan maka ditafsirkan dengan Al-Furqan seperti di dalam surat Al-Anfal yang terdahulu. Wa yaj'al lakum furqanan. Begitupun di sini. Wa yaj'al lakum nuran tamsuna bihi. Maka bisa saling mentafsirkan antara ayat dengan ayat. Maka di dalam surat Al-Anfal yang telah kita lewati. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan. Maka wahai orang-orang yang beriman. Jika kalian taat kepada Allah dan melaksanakan tazkiyatun nafs dengan bertakwa kepada Allah, maka akan dijadikan bagi kalian furqan. Maka begitupun di dalam ayat ini. Wa yaj'al lakum nuran tamsuna bihi, maka berkata Ibnu Abbas, wa yaj'al lakum nuran tamsuna bihi adalah diberikan al-furqan. Maka dikatakan oleh Imam Ibnu Abbas, makna ayat wa yaj'al lakum nuran tamsuna bihi ay al-furqan. Pembeda antara hak dengan yang batil, yaitu adalah Al-Quran. Wa itibaihim Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan dengan mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Maka tafsir dari Ibnu Abbas wa yaj'alakum nuran tamsuna bihi Allah menjadikan furqan pembeda antara hak dari yang batil dengan berpegang kepada Al-Quran dan memahami Al-Quran, menghafal Al-Quran. Dan juga dengan melaksanakan ittiba' sunnah. Bisa menghafal sunnah dan mengamalkannya. Ini semuanya dijadikan hati itu mudah. Untuk mendapatkan furqan yakni hidayah. mengetahui yang hak dari yang batil. Kenapa? Karena dari ketakwaan, dan ketakwaan dari tazkiyatun nafs. Maka inilah ayat yang terakhir. Dan ucapan Ibnu Abbas di sini, sanadnya dikeluarkan oleh Imam At-Tabari dari berbagai jalan. Di antaranya An Sufyan an Atha Ibnu Sa'id an Sa'id Ibnu Jubair an Ibnu Abbas. Maka di sini semua rijalnya thiqah kecuali Atha Ibnu Sa'id. Dia itu meskipun thiqah tetapi mukhtalif, maknanya dia pernah pikun dan meriwayatkan hadis. Namun periwayatannya di sini disebutkan dari Sufyan, dari Atha Ibnu Sa'id. Maka siapa Sufyan? Sufyan yang meriwayatkan dari Atha Ibnu Sa'ib adalah Sufyan Atsauri. Dan disebutkan di dalam tarikh, Sufyan Atsauri yarwi an Atha Ibnu Sa'ib dalam keadaan qabla al-ikhtilaf, sebelum dia itu pikun. Maka periwayatannya sahih, maka atsar ini atsar yang sahih, sehingga makna ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflain min rahmatih wa yaj'al lakum nuran tamsuna bihi, maknanya dan Allah menjadikan dari hasil ketakwaan kalian nuran, maknanya furqan dari ilmu Al-Qur'an dan sunnah untuk berjalan di dunia ini dengan ilmu sehingga terbebas dari kebodohan. Maka inilah yang bisa kita berikan untuk saudara-saudara kita di kajian hari ini di nasihat yang ketujuh. Maka ketahuilah ya ibadallah, jika kalian ingin sukses menuntut ilmu, maka lakukanlah tazkiyatun nafs. Sebelum kalian datang ke ma'had, ke pondok, seperti kami di sini, ke ma'had Muqbil Al-Wadi, dan belajar kepada kami, agar meninggalkan sifat mencuri, meninggalkan kecintaan, kegalauan kepada pacar-pacarnya yang haram, dan meninggalkan kecintaan pedofilia kepada anak-anak kecil yang amrod, maka hilangkan itu semua. Maka kalian akan mendapatkan ilmu dan hidayah dari Allah. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum subhanakallahumma wa bihamdika.